والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إحداد المرأة على غير زوجها. Bab seorang wanita yang ihdad atas kematian selain suaminya. Ihdad itu maknanya tidak berdandan, tidak bersolek, seperti tidak menggunakan minyak wangi, parfum, tidak menggunakan pakaian-pakaian yang indah karena kematian seseorang. Itu namanya ihdad. Tidak berdandan, tidak bersolek, pakai minyak wangi ataupun yang semisalnya, karena kematian seseorang. Ihdad ini hanya untuk kaum wanita. Laki-laki tidak ada ihdad. Yang ada hanya kaum wanita. Ihdad ini ada dua macam. Yang pertama, ihdadul mar'ah ala zaujiha. Seorang wanita yang berihdad karena kematian suaminya. Ini hukumnya wajib. Waktunya 4 bulan 10 hari. Jadi dia melaksanakan ihdad itu selama 4 bulan 10 hari. Selama itu dia tidak boleh berdandan, tidak boleh bersolek, tidak boleh menggunakan aroma-aroma wangi atau pakaian-pakaian indah yang menarik. 4 bulan 10 hari. Ihdad namanya. Untuk kematian sang suami. Ini khusus untuk kematian suami. Dan hukumnya wajib. Waktunya 4 bulan 10 hari. Dengan nas Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Dan hadis yang nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang kedua, ihdadul mar'ah ala ghairi zaujiha. Seorang wanita yang berihdad karena kematian orang lain selain suaminya. Selain suaminya, bisa bapaknya, atau ibunya, atau saudaranya, saudarinya, kerabatnya, temannya. Yang penting selain suami, dia tidak berdandan. Ini hukumnya mubah. Tidak wajib dengan kesepakatan para ulama. Hukumnya mubah. Tidak wajib menurut kesepakatan para ulama. Waktunya hanya 3 hari. Waktunya hanya 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Bisa dipahami ya? Misal ada seorang wanita sudah bersuami. ditinggal mati oleh bapaknya. Maka dia boleh dalam rangka untuk menunjukkan kesedihan, dia berihdad, artinya tidak berdandan, tidak bersolek, tidak menggunakan wangi-wangian, tidak menggunakan pakaian yang menarik, karena kematian orang tuanya. Hukumnya boleh, tidak wajib. Dan hanya 3 hari. Saya mau tanya kepada Abu Afif. Nah, ada Pak Bakir. Ketika seorang wanita tadi berihdad karena kematian bapaknya, dia enggak berdandan selama 3 hari. Baru hari kedua, suaminya minta. Apakah dia harus memenuhi permintaan suami ataukah dia meneruskan ihdadnya? Yang mana yang wajib itu, Pak? Masya Allah. Begitu ya? Loh, dia sedang berihdad sekarang ini. Dia sedang berihdad, tidak berdandan, tidak bersolek, dan segala macamnya karena kematian orang tuanya. Hukumnya mubah. Sementara memenuhi permintaan suami hukumnya wajib. Masya Allah. Jawabannya mantap. Nama ya kawan. Saya dipahami ya. Dikarenakan hukumnya itu mubah, tidak wajib. Maka ketika ada seorang wanita yang berihdad karena kematian selain suaminya, barakallahu fikum, kemudian suaminya meminta dia, maka dia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sang suami. Dia tinggalkan ihdadnya. Barakallahu fikum. Saya dipahami ini. Saya mau bertanya kepada Pak Solihin, Abu Faridah. Nah, kalau ada seorang wanita yang sedang berihdad 4 bulan 10 hari, apakah dia harus memenuhi permintaan suaminya juga? Ada seorang wanita ini sedang berihdad, tidak berdandan, tidak bersolek dan segala macam selama kurun waktu 4 bulan 10 hari. Apakah dia juga memenuhi permintaan suaminya? Maksudnya gimana, Pak? Artinya? Oh, belum bersuami, Masya Allah. Allah farifik. Berarti enggak tertipu dengan pertanyaan tadi. Jawabannya, ya enggak mungkin memenuhi permintaan suaminya, suaminya mati. Maka tadi bahasanya saya pelintir sedikit, kira-kira dicermati atau tidak. Naam ya. Jadi kalau dikatakan wanita itu sedang berihdad selama 4 bulan 10 hari, artinya apa? Dia berihdad karena kematian suaminya. Ya enggak mungkin dia memenuhi permintaan suami mati. Saya paham ya? Maka dia harus menyelesaikan masa ihdad sekaligus itu masa iddahnya. Menunggu selama 4 bulan 10 hari, selesai baru kemudian dia bisa menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Barakallahu fikum. Hadza wa bi ikhwan. Aywa, saya mau tanya lagi. Sama Abu Hudzaifah. Hendaknya akhana Abu Hudzaifah, kalau seandainya ada seorang wanita ditinggal mati oleh kakaknya, tapi dia tidak mau berihdad, dia masih berdandan bersolek untuk suaminya, apa hukumnya? Hukumnya boleh. Naam, hukumnya boleh dikarenakan ihdad seorang wanita karena kematian selain suaminya tidak wajib. Ini harus saya sampaikan supaya jangan sampai difahami ada yang mati tidak boleh bersolek. Tidak. Karena hukumnya tidak wajib, boleh-boleh saja. Maka yang mau berihdad silahkan, yang tidak berihdad ya silahkan. Barakallahu fikum. Bagi yang mau berihdad dikasih waktu 3 hari saja, tidak boleh lebih dari 3 hari. Bisa dipahami? Hah? Barakallahu fikum. Tadi saya sebutkan di awal bahwasanya ihdad itu hanya untuk kaum wanita. Laki-laki tidak ada ihdad. Kenapa itu? Kenapa kok laki-laki tidak ada ihdad? Hadza Abu Ja'far. Indaki akhana Abu Ja'far Abdul Ghani. Kenapa kok laki-laki ketika ditinggal mati oleh orang lain, tastrinya atau siapa, tidak ada ihdad bagi dia? Kenapa ya Abdul Ghani? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Naam, wallahu a'lam. Tapi harus dijawab ya. Hadza Abu Ibrahim. Abu Ibrahim. Kenapa? Masya Allah. Dikarenakan laki-laki itu boleh punya istri lebih dari satu. Kalau dia misalkan punya istri 2 atau 3 atau 4. 4 istri. Yang satu meninggal. Dia masih punya kewajiban ngurusi 3 istri yang lainnya. Tidak ada ihdad. Nah kalau ihdad berapa lama? Berapa hari? Nah kalau ihdadnya 4 bulan 10 hari. 3 istri yang lainnya merana. Kayak gitu ya. Paham ya kawan ya? Adahuwa. Barakallahu fiik. Dikarenakan masalah itu. Maka ihdad itu khusus untuk kaum wanita. Laki-laki tidak. Sehingga walaupun laki-laki itu ditinggal mati oleh istrinya. Tidak ada ihdad, tidak ada iddah. Ditinggal mati, lagi diurus jenazahnya mau dikubur, dia akad nikah juga boleh. Kalau punya hati. Hah? Kalau masih punya hati, kalau gimana bahasanya? Kalau enggak punya hati. Nah, yang punya hati enggak mungkin ya, karena kan dia harus menghormati istrinya, menghormati keluarga istrinya dan segala macam. Jadi secara hukum Islam enggak ada masalah gitu loh. Ketika dia langsung mengadakan akad nikah begitu ditinggal mati oleh istrinya, enggak ada masalah. Dikarenakan laki-laki tidak ada ihdad padanya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddad. Musaddad ibn Musarhad Abul Hasan al-Basri. Dikatakan Musaddadun kasmihi. Dia Musaddad, orang yang lurus. Kayak namanya Musaddad, lurus. Namanya Musaddad yang artinya lurus. Orangnya pun juga lurus. Bagus, di atas jalan yang bagus. Hah? Maka yang namanya Musaddad harus lurus. Kayak namanya. Qala haddathana Bishr ibnul Mufaddal. Mufaddal, Mufassal. Andakum pakai bat atau pakai sat? Bat, aywa, bagus. Punya saya pakai sat salah. Yang betul Mufaddal. Bishr ibn Mufaddal. Yang pakai sat dikasih titik. Qala haddathana Salamah ibn Alqamah. An Muhammad ibn Sirin. Muhammad bin Sirin ma'ruf. Imam dari kalangan tabi'in. Muhammad bin Sirin ini punya saudari. Kunyahnya adalah Ummul Hudzail. Siapa namanya ya akhi? Siapa namanya Ummul Hudzail, saudarinya Muhammad bin Sirin? Tuh. Siapa? Qassah. Hah? Hafsah. Jangan bilang Qassah. Lain Qassah, lain Hafsah. Naam. Muhammad bin Sirin punya saudari namanya Hafsah. Dia Hafsah bintu Sirin Ummul Hudzail yang riwayatnya disebutkan kemarin. Dua-duanya Muhammad bin Sirin, Hafsah bintu Sirin meriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Qala, kata Muhammad bin Sirin, Tuwfiya ibnun libni Atiyah radhiyallahu anha. Telah wafat seorang putra dari putranya Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Wallahu alam namanya siapa ya kawan. Tidak ada masalah ketika tidak tahu siapa nama putra ini. Falamma kana al-yawmus tsalits, maka ketika pada hari yang ketiga, da'at bi sufratin, Ummu Atiyah meminta sufrah. Sufrah itu minyak wangi. Dikatakan sufrah dikarenakan warnanya kuning. Itu merupakan minyak wanginya kaum wanita. Minyak wanginya kaum wanita itu dhabitnya ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Warnanya mencolok, aromanya lembut, tidak menyengat. Tapi minyak wanginya kaum laki-laki sebaliknya ma khafiya launuhu washtadda rihuhu atau wa dhahara rihuhu. Warnanya lembut, tidak mencolok, tapi aromanya tajam. Tayyib, sufrah itu minyak wanginya kaum wanita. Ummu Atiyah pada hari yang ketiga meminta sufrah minyak wangi. Fatamassahat bih, lalu beliau mengusap berminyak wangi dengannya. Waqalat dan berkata Ummu Atiyah, nuhina annuhidda akthara min thalathin illa bizawjin. Nuhina, kami dilarang. Siapa yang melarang? Rasulullah SAW. Hukum asal yang memerintah dan yang melarang ialah Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan marfu hukman. Dihukumi marfu. Nuhina, kami dilarang. Annuhidda aktsara min thalath. Kita dilarang untuk berihdad lebih dari tiga hari. Illa bizaujin, kecuali dengan kematian suami. Artinya kalau kematian suami lebih dari tiga hari. Dijelaskan nanti barakallahu fikum 4 bulan 10 hari. Adapun yang selain suami cuma tiga hari. Tidak boleh lebih dari tiga hari. Di sini khonafatina azakumullah disebutkan dengan lafaz nuhina, kita dilarang. Seperti yang dijelaskan kemarin, hukum asal larangan dalam agama adalah haram. Dan di sini tidak ada dalil yang memalingkan makna haram jadi makna makruh. Jadi paham ya? Maka kembali pada hukum asal haram. Sehingga seorang wanita itu haram hukumnya berihdad lebih dari tiga hari karena kematian selain suaminya. Sehingga pada hari yang ketiga, habis hari yang ketiga, dia harus wajib untuk menggunakan minyak wangi, untuk berdandan, supaya selesai dari masa ihdadnya. Dikarenakan larangan Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, tiga hari itu bilangan maksimal. Tidak harus tiga hari berturut-turut. Bisa bagi seorang wanita tadi ikhwan, dia hanya berihdad satu hari. Atau cuma dua hari. Bisa. Maksimalnya tiga hari. Lebih dari tiga hari hukumnya haram dengan larangan hadis ini. Kecuali kalau ditinggal mati oleh suaminya, disebutkan nanti 4 bulan 10 hari. Barakallahu fikum. Nah. Hadza wadihun insyaallah taala. Qara'na haditsan wahida. Lanjut apa sudah? Dibaca lagi yang berikutnya. Tayyib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana al-Humaydi. Qala haddatsana Sufyan. Al-Humaydi Syekhul Bukhari namanya siapa? Ya akhana Adi. Kayaknya belum lama itu saya sebutkan. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan. Belum lama kayaknya ya. Ya Bu Ubeda ya. Belum lama kayaknya. Kapan itu? Tadi pagi ya. Siapa al-Humaydi? Abdullah ibn Zubair al-Humaydi. Syekhul Bukhari. تفضل المؤذن يؤذن طيب طيب يا اخوان طيب بارك الله فيكم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة الحميدي مروياتكن لسفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة رضي عن زينب ابنة أبي سلمة قالت dari Zainab putrinya Abu Salamah dia berkata lamma jaa na'yu Abi Sufyan min asy-Syam tatkala datang na'yu berita kematian Abu Sufyan Sohr bin Harb dari Syam. Kalimat dari Syam waham. Ini waham dari sang rawi. Sebab Abu Sufyan Sahr ibn Harb meninggal di kota Madinah dengan kesepakatan para ulama sejarah. Beliau tidak mati di Syam, tapi matinya di kota Madinah. Sehingga penyebutan lafaz Syam waham. Kekeliruan dari sang rawi. Yang meninggal di kota Syam putranya Abu Sufyan, yaitu Yazid bin Abi Sufyan. Dia sebagai amir wilayah Syam pada masa itu. Antum lihat dalam Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari Al-Hafidz rahimahullah menerangkan cukup panjang tentang masalah lafadz ini. Ketika datang kabar kematian Abu Sufyan, da'at Ummu Habibah radhiyallahu anha bi sufrah. Ummu Habibah radhiyallahu anha meminta sufrah minyak wangi. Fil yaumits tsalits, pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga ya. Famasahat 'aridaiha wa dhira'aiha. Maka beliau mengusap aridnya dan ziraknya. Zirak itu ini, arid itu ini. Jadi beliau mengusap bagian samping apa namanya tubuhnya. Kalau mau diperhatikan minyak wangi, jangan taruh tangan atau taruh di sini. Ya, gitu ya. Barakallah. Ummu Habibah namanya siapa? Namanya? Abahir? Maimunah? Loh. Ummu Habibah namanya siapa? Hasan. Ummu Habibah namanya siapa ini? Allahul musta'an. Ana zikir. Tahu namanya Ummu Habibah ini. Hah, namanya siapa? Penoleh. Hai Yusuf. Ummu Habibah. Namanya siapa Ummu Habibah? Namanya siapa Ummu Habibah? Hah? Allahul musta'an. Namanya siapa Ummu Habibah? Ramlah barakallahu fiik. Ummu Habibah adalah Ramlah. Apa hubungannya dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam? Istri Nabi alaihi salatu wasalam. Barakallahu fiik. Apa hubungannya dengan Abu Sufyan? Teruskan. Apa hubungannya dengan Abu Sufyan? Enggak tahu. Kali ini enggak tahu. Mau dikejar sampai enggak tahu. Ramadan. Ramadan yang mana ini? Ramadan yang ini aja lah. Hubungannya apa antara Ummu Habibah dan Abu Sufyan? Enggak tahu. Allah musta'an. Ramadan. Allah musta'an. Iya, iya. Anda pikir gampang aja ini. Hammam. Yang anak yang mana? Ummu Habibah anak Abu Sufyan? Bapaknya. Nah, Abu Sufyan itu adalah bapaknya Ummu Habibah radhiyallahu anhum ajma'i. Sehingga ketika datang berita kematian Abu Sufyan, yaitu ayahnya, Ummu Habibah radhiyallahu anha meminta minyak wangi sufra pada hari yang ketiga mengusap bagian samping-samping tubuhnya. Wa qalat, dan dia berkata, inni kuntu an hadza la ghaniyah, sesungguhnya aku tidak butuh dari minyak wangi ini. Ghaniyah tidak butuh. Tidak perlu, afwan, tidak perlu. Jangan bilang tidak butuh, tidak perlu. Saya tidak perlu dengan minyak wangi ini. Karena Ummu Habibah ketika itu janda. Ditinggal mati oleh Rasulullah SAW. Dan tidak boleh dinikah oleh siapapun. Tidak perlu dengan minyak wangi ini sudah. Laula anni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kalau bukan karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tuhidda 'ala mayyitin fawqa thalath, berihdat atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Illa 'ala zaujin, kecuali atas kematian suaminya, fa innaha tuhiddu 'alaihi 4 ashurin wa 'ashra, maka perempuan itu berihdat atas kematian suaminya 4 bulan 10 hari. Wadih. Pada kalimat la yahil, tidak halal, maknanya haram. Lafaz ini yang menguatkan bahwasanya kata-kata nuhina, kami dilarang, itu larangan haram. Tidak boleh berihdat lebih dari 3 hari atas kematian selain suami. Hukumnya haram. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, untuk kematian suami berihdat 4 bulan 10 hari. Jumlah 4 bulan 10 hari ini adalah kewajiban, keharusan, bukan batas maksimal. Harus 4 bulan 10 hari. Sudah dipahami ya? Jangan dipahami, itu maksimal. Kalau cuma sepekan enggak ada masalah, enggak. Ini penyebutannya tegas, harus 4 bulan 10 hari dengan nasul Quran dan nas hadis ini. Lain halnya dengan yang selain suami yang cuma 3 hari. 3 hari itu adalah maksimal. Boleh sehari, boleh 2 hari, boleh 3 hari. Ini maksimal. Adapun untuk kematian suami, harus 4 bulan 10 hari. Dan hukumnya wajib. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Sudah. Apa terus? Waqala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Ismail, Ismail bin Abi Uwais al-Madani. Ismail bin Abi Uwais al-Madani. Dia ponakannya Imam Malik. Ibnu ukhtih, anak saudarinya Imam Malik. Qala hadatsani Malik, Imam Malik bin Anas bin Malik Abu Abdillah. Imam Malik ini khalnya Ismail. Khal, tahu khal ya? Saudara ibu. An Abdillah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. An Humaid bin Nafi' an Zainab binti Abi Salama akhbaratku. Qalat, kata Zainab, dakhaltu ala ummi Habibah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah masuk menemui Ummu Habibah istri Nabi alaihi salatu wasallam. Faqalat, maka dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tuhiddu ala mayyitin fawqa thalath, berihdad atas seorang mayyit lebih dari 3 hari, illa ala zawjin 14 ashurin wa asra, kecuali kematian suami berihdad 4 bulan 10 hari. Thumma dakhaltu ala Zainab binti Jahshin. Kemudian saya masuk, kata Zainab, kemudian saya masuk menemui Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahshin juga istri Nabi alaihi salatu wassalam. Hina tuwfiya akhuha, ketika saudaranya meninggal dunia. Saudaranya Zainab binti Jahsh. Disebutkan sama Al-Hafidz rahimahullah, lam atahaqqaq minal muradibih. Saya tidak bisa memastikan siapa yang dimaksud dengan saudaranya Zainab ini. Sebab Zainab binti Jahshin memiliki 3 saudara, Abdullah, Abd, dan Ubaidullah. Abdullah, Abd, dan Ubaidullah. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, saudaranya Zainab binti Jahshin. Fada'at bitibin, maka Zainab binti Jahshin meminta minyak wangi. Famassat, lalu dia mengusap minyak wangi tadi kepada badannya. Thumma qalat, kemudian Zainab mengatakan, mali bitibi min hajah, aku tidak perlu dengan minyak wangi ini. Ghaira anni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-mimbar, hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam di atas mimbar yaqul, beliau bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tuhiddu ala mayyitin fawqa thalath, dia berihdad atas seorang mayyit lebih dari 3 hari, illa ala zawjin 14 ashurin wa ashra, kecuali kematian suami dia berihdad selama 4 bulan 10 hari. Sama dengan yang sebelumnya. Sehingga 2 hadis, hadis Ummu Habibah dan hadis Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anha, ini menjelaskan lebih rinci hadisnya Ummu Atiyah, nuhina an nuhidda akthar min 3 illa bizaujin, dan khulasahnya seperti yang telah disampaikan pada pembahasan awal majlis kita ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang dihafalkan yang mana ini? Yang dihafalkan yang mana ini? Yang bisa menghafal semuanya batal, minal abtal. Tapi yang menghafal satu wajib. Hadisnya Ummu Athiyah radhiyallahu anha, nuhina an nuhidda akthar min 3 illa bizaujin. Kita berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya insyaallah taala. Cukup atau dijawab pertanyaannya? Sampai jam berapa? Eh? 6:30. Setengah tujuh sudah selesai dari tadi. apakah boleh menggulingkan pemerintah yang berfaham Syiah Rafidhah seperti yang terjadi di Suriah? Dan apakah boleh membantu saudara-saudara kita di sana? Dan bagaimana kita menyikapi resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Dewan Rabiatul Alam Islami dan beberapa organisasi Islam yang lain yang digelar di Mesir beberapa waktu yang lalu? Masya Allah. Ini berkaitan dengan masalah Suriah dan masalah Mesir. Barakallahu fikum. Naam ikhwan, yang dinasihatkan oleh para ulama'una barakallahu fikum dalam bab ini ialah menjauh dari fitnah. Untuk Suriah, naam, disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya pemerintah Suriah ini berfaham Syiah Rafidhah Nusairiyah. Nusairiyah itu sekte Syiah Rafidhah yang sangat ekstrim. Bahkan mereka melakukan beberapa tindakan-tindakan kekufuran. Barakallahu. Jelas. Tapi yang menjadi masalah yang menggulingkan mereka itu dari kalangan Ikhwanul Muslimin. IM. Barakallahu fikum. Yang dalam sejarah mereka tidak pernah sedikit pun bermimpi untuk mendirikan daulah Islamiyah. Sama-sama enggak beresnya. Sehingga para ulama kita menasihatkan kepada ahlu sunnati wal jamaah untuk menyingkir. Mereka menjauh dari fitnah yang ada, sibuk mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada sunnah. Adapun terkait dengan bantuan, naam, kita membantu saudara kita kaum muslimin yang membutuhkan di sana bantuan-bantuan makanan, bantuan obat-obatan, bantuan pakaian dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Naam. Itu disebutkan panjang lebar oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, wa Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah. Panjang mereka menyebutkan tentang masalah ini, ringkasan demikian. Begitu pula terkait dengan masalah Mesir. Juga fitnah sehingga kaum muslimin diminta untuk menjauh sejauh-jauhnya dari fitnah tersebut. Yang memimpin Mesir setelah pemilu yang terakhir, siapa namanya Mursi, namanya Mursi gitu ya. Mursi ini dari kalangan Ikhwanul Muflisin, IM. Barakallahu fikum. Sehingga banyak dari kalangan negara-negara Islam yang menyatakan gulingkan kekuasaan dia, dikarenakan Ikhwanul Muslimin untuk mengusung paham takfir, paham Syed Qutb, paham terorisme. Tidak pernah mengusung upaya untuk mendirikan Islam, memperjuangkan Islam, atau menegakkan daulah Islamiyah di bumi Mesir. Barakallahu. Yang memberontaknya, yang kontra Mursi, juga begitu kebanyakan dari kalangan orang-orang yang gak beres. Sehingga dilematis. Maka nasihatnya para ulama kita ialah menyingkir ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, menyingkir dari fitnah-fitnah yang ada, menyibukkan diri dengan mempelajari kitabullah dan juga sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya, dan menjauh sejauh-jauhnya dari fitnah ini. Ini dikatakan sebagai fitnah. Sebagai fitnah. Barakallahu fikum. Disebutkan cukup panjang oleh Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau panjang lebar menjelaskan tentang namanya Ikhwanul Muslimin, dikarenakan banyak pihak dari kalangan kaum muslimin yang terpukau dengan penampilan zahirnya Mursi. Kelihatan orangnya Masya Allah mutawadhi, zuhud, ibadahnya, lihyahnya, banyak membantu sosial dan segala macamnya. Seakan-akan sosok pemimpin yang ideal begitu. Lupa dengan pemahaman dia yang aslinya, dia sebagai seorang ikhwani. Dibahas panjang lebar oleh Al-Syekh Muhammad bin Hadi terkait bagaimana ikhwan muslimin dan kiprah mereka dalam masalah seperti ini. Supaya ingat, mereka tidak memperjuangkan Islam. Barakallahu fikum. Tapi yang kontra Mursi juga begitu, sama saja. Sehingga dikatakan fitnah, dijauh. Kan kita menjauhkan diri sejauh-jauhnya. Adapun terkait dengan masalah bantuan kepada kaum muslimin secara umum, dibantu mereka dengan makanan, dengan minuman, dengan obat-obatan, dengan pakaian dan segala macamnya, dan dibantu dengan doa supaya fitnah-fitnah yang ada selesai. Barakallahu fikum. Bumi Mesir bersih dari itu semuanya, bumi Syam, Damaskus, Suriah juga demikian, bersih dari semua fitnah-fitnah yang ada. Wallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, di situsnya Syekh Rabi, Syekh Salih Fauzan, Syekh Muhammad bin Hadi, itu dibahas cukup panjang terkait dengan masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam ikhwan. Cukup? Loh, tadi pada kemana pertanyaan tadi? Oh, sudah masuk ke dalam sini. Saya pernah mendengar penceramah di kampung membawakan kisah sahabat yang dibakar karena durhaka kepada orang tuanya, padahal sahabat tersebut ahli ibadah. Penceramah tadi menyebutkan namanya adalah Al-Qamah. Apakah ini benar? Jawabannya tidak benar. Itu merupakan hikayat yang batilah, dikarenakan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in semuanya udul, tidak mungkin tergambar sedikit pun di benak kita adanya seorang sahabi yang durhaka kepada ibunya. Bisa dipahami ya? Secara periwayatan matanya mungkar dan secara sanadnya mudlim, gelap gulita, sehingga dikatakan hikayatun batilah. Dan itu dikhawatirkan upaya-upaya kaum Syiah Rafidhah menyusupkan upaya-upaya untuk menikam para sahabat Rasulullah SAW. Maka prinsip yang antum harus camkan baik-baik terkait dengan para sahabat itu semuanya adil. Tayyib, tidak tergambar sedikit pun pada mereka tindakan-tindakan yang semacam ini. Orang semacam antum-antum saja tidak bakal kemudian riba durhaka kepada orang tuanya atau kepada ibunya, apalagi para sahabat. Naam barakallahu fiik. Ada lagi yang menyebutkan tidak ada di kalangan para sahabat, dalam sejarah para sahabat, biografinya para sahabat, sahabat yang bernama Al-Qamah dan durhaka sama ibunya. Tidak ada. Sehingga dikhawatirkan itu fiktif. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi ilahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafidhakum Allah.